Makin ini saatnya ku harus jujur padamu bahwa aku mencintai yang lain. Mungkin ku takkan bisa walaupun harus memilih, tapi tak mungkin menyatukan cinta ini. Oh, seharusnya tuk tetapkan cinta, memilih dia atau dirimu. Memang aku yang semestinya meredam semua rasa cinta ini. Ada yang pasti kecewa, ada yang mesti terluka, karena memang cinta ini tak sepenuhnya. Mungkin kau yang kan terluka, mungkin dia yang kecewa, karena cinta ini hanya kan menyakitkan. Memang aku yang seharusnya tetapkan cinta, memilih dia atau dirimu. Memang aku yang semestinya meredam semua rasa cinta ini. Ada yang pasti kecewa, terluka, karena memang cinta ini tak sepenuhnya. Mungkin kau yang kan terluka, mungkin dia yang kecewa, karena cinta ini hanya kan yang lain.